Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini, di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan kita ini, kita dapat lagi berkumpul dalam kajian penyejuk hati di radio yang kita cintai ini lewat udara tentunya. Nah, tentu kita sudah mendengar dalam beberapa hari bahkan beberapa tahun ini kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini terus didengungkan lewat radio yang kita cintai ini. Semoga hari demi hari wawasan kita, pengetahuan kita, dan hati kita semakin lebih baik untuk mencermati kehidupan yang bergejolak seperti ini. Baiklah, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai kepada Surah Al-A'raf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal qura naqussu 'alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata pula. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan terhadap ayat yang telah kita bahas pada hari yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebenarnya lah kekuasaan kita di muka bumi ini adalah warisan dari generasi-generasi kita yang terdahulu. Dan kemudian dalam beberapa minggu ini kita telah mendengarkan pula dari para asatidz tim terjemah Safir Al-Azhar penjelasan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran, musibah, bala, dan azab sekalipun kepada umat-umat terdahulu yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh para rasul dan nabi mereka. Nah, di sini kembali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kampung-kampung yang telah kami jelaskan, yang telah kami ceritakan kepadamu dari berita-berita mereka. Kita bisa pergi ke Madain Saleh, kita bisa pergi misalnya ke tempat-tempat di mana sejarah itu pernah terjadi dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya. Bahkan mungkin sekali-sekali kita perlu untuk jalan-jalan ke Aceh. Betul. Melihat betapa kehebatan tsunami itu, betapa kapal yang begitu besar kemudian diangkatkan oleh air dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kota Banda Aceh itu sendiri. Nah, ini semuanya adalah kisah-kisah daripada umat-umat yang terdahulu, seperti kisah Nabi Nuh, Hud, Nabi Shu'aib, dan yang lain-lainnya. Nah, dan mereka telah datang kepada mereka utusan-utusan Allah yang memberikan penjelasan, apakah itu merupakan syariat, kitabullah, dan yang lain-lainnya. Jadi kita yang hidup pada saat sekarang ini memang sangat perlu untuk berkaca kepada apa yang terjadi pada masa lampau. Namun Ustaz Zainal, sering sekali pula, sekalipun ayat yang sedemikian jelas, terang benderang telah disampaikan oleh Al-Quran, mengapa kok manusia itu masih juga dengan pongah dan angkuhnya melakukan maksiat itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Ustaz? Iya, prinsipnya bahwa manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala di bumi ini yang memiliki ikhtiar. Iya. Dia boleh menggunakan kaki ini untuk sholat ke masjid. Pada waktu yang bersamaan dia juga boleh menggunakan kaki ini untuk pergi ke tempat judi. Karena ada ikhtiar di dalam arti diri boleh manusia. Di sini bisa, Ustaz, ya? Bisa, bisa, bukan boleh, halal ya. Iya, bisa. Jadi dia bisa menggunakan kepada dua tempat yang berseberangan. Karena kondisi yang seperti inilah, maka ada di antara manusia itu menggunakannya untuk ketaatan, ada juga yang menggunakannya untuk kemaksiatan. Jadi ketika digunakan untuk kemaksiatan pertama, dia akan merasakan, oh rupanya ancaman Allah itu tidak turun di yang pertama ini. Betul. Di yang kedua, akhirnya sudah terbiasa dengan kemaksiatan ini dan dia menikmati kemaksiatan ini. Akhirnya disinilah Allah mengatakan kazalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir. Pertama coba-coba, akhirnya terbiasa. Inilah kenapa kok manusia itu telah begitu dahsyatnya banyaknya musibah, pelajaran yang harus dipetik, tetapi rupanya ketika dia juga melakukan yang sama, enggak kena kok saya katanya. Artinya bisa terjadi kemaksiatan itu berulang dan musibah itu bisa terjadi berulang, kan begitu, Ustaz? Iya. Terkadang tidak harus musibah itu berulang. Tetapi suatu ketika yakinlah tidak pun berulang di dunia, di akhirat adalah pasti dapat. Iya. Gitu. Mungkin Ustaz Hanafi bisa menjelaskan apa sebenarnya Ustaz yang dapat, ya katakan yang dapat menutup hati atau mata hati itu Ustaz. Kadang-kadang kan kita kan sering menceritakan di sini dalam beberapa hari ini hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa saja yang membuat hati itu jadi tertutup Ustaz Lantan? Ya pertama memang kalau dilihat dari beberapa firman Allah, ya tidak berfungsinya anggota tubuh manusia, ya. Tidak berfungsinya seharusnya difungsikan sebagai untuk mendengar, melihat, memperhatikan. Allah mengatakan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati, mereka punya pikiran, tapi tidak bisa mencerna, tidak bisa mengindra dengan ketajaman hatinya apa dan bagaimana sebenarnya pelajaran-pelajaran terdahulu. Yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak mau melihat. Ya, artinya menganalisa, mengaca diri, mau menjadikan itu sebagai apa namanya tahapan-tahapan untuk memperbaiki diri. Kan belajar dengan bangsa-bangsa terdahulu itu perlu. Yang ketiga adalah ketika mereka mempunyai kuping, azanun la yasma'una biha. Punya kuping tapi tidak mau mendengar. Artinya disinilah ya seharusnya rongga-rongga ataupun alat-alat yang dapat menyerap informasi, menyerap kebaikan itu berfungsi, tidak berfungsi. Nah, pertama ya jauh dari Allah. Nah, itu sebabnya. Yang kedua, ya, dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kita melihat dari dirinya sendiri, dia tidak bisa menguasai hatinya, tidak bisa menguasai perilakunya. Maka terbiasalah itu menjadi sebuah kenyataan hidup bagi dirinya. Inilah mungkin Ustaz. Iya, jadi kalau dapat saya ambil atau satu petik satu penjelasan dari Ustaz Hanafi tadi, bahwa sebenarnya yang dapat menyebabkan hati itu tertutup adalah karena potensi yang telah diberikan Allah dalam diri kita ini tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Iya, betul. Dan tidak pula dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti besi yang dibiarkan begitu saja, tidak pernah dipergunakan, lama-lama dia berkarat, begitu ya, Ustaz, ya. Lapuk dan akhirnya karat itu menutup besi itu sendiri, begitu, betul, Ustaz. Betul. Nah, Ustaz Zainal, kalau kita melihat apa pula upaya Ustaz? Ini kan sekarang kan banyak orang Ustaz yang sudah profesor, doktor, ya alim-alim, orang sekarang sudah ya cukup banyak lah secara keilmuan. Tetapi ternyata di sisi yang lain, klub-klub malam, pondok remang-remang, kemaksiatan itu seakan-akan menjadi sesuatu hal yang biasa saja. Bahkan sekarang ada yang sangat ironi Ustaz, masalah kawin cerai ini sudah dianggap biasanya. Biasa gitu. Kita, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan kita hari ini Ustaz? Iya, kembali kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innal quluba la tasda kama yasdaul hadid famajila uhaya Rasulullah qiraatul Quran wa zikrul maut. Jadi disebutkan bahwa hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi, maka apa obat pemutih hati, penyejuk hati, membuat hati menjadi tenang, membuat kemaksiatan menjadi memudar, membuat ilmu akan terimbangi dengan iman. Maka Nabi berkata, membaca Al-Quran dan ingat mati. Nah, ini merupakan satu penyadaran yang sangat berharga. Ketika kita merasa diri hebat, sekarang sakarat, apa yang mau kita hebatkan? Pasti minta maaf dengan semua rakyat, semua orang yang pernah dizalimi. Mungkin semua harta disedekahkan pun asal termaafkan oleh mereka adalah suatu hal yang wajar. Jadi sebenarnya hati akan menjadi jernih, akan mengetahui siapa dirinya sebenarnya saat dia ingat mati. Tetapi terkadang ingat mati ini payah. Sering pun kita dengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari masjid. Tak ingat juga. Telah meninggal ke rahmatullah. Sebenarnya orang yang mendengar ini senang dia. Kenapa? Rahmat Allah yang paling benar itu saat dia mati. Tetapi seharusnya kalau dia tidak bersiap diri, maka dia akan menjadi orang merugi. Dan kalaulah ini juga tidak tersedarkan, maka diharap untuk membanyak-banyak membaca Al-Quran. Karena ini adalah suatu sarana untuk juga membuat hati kita menjadi teduh. Jadi kalau bisa saya katakan, Ustaz, bahwa hari ini masyarakat kita kurang membaca Al-Quran, begitu, iya, Ustaz, dan ya, kurang menghayatinya. Kurang menghayatinya. Oleh karena itu lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi ini, dari programa 1 RRI dan Medan 2. Dan 2, iya. Programa 1 dan 2 RRI Medan ini, kita berharap sebenarnya agar ini adalah salah satu upaya dari anak bangsa ini untuk mengajak bersama, iya, setiap betul. Hari minimal kita membaca satu ayat dan kita mencoba untuk mentadaburinya. Dan hari ini kita telah sampai pada Al-A'raf ayat 101. Ini iya. Di yeah. sisi lain, Ustaz Ardiansyah, kita juga berterima kasih kepada RRI ya. Yang telah memfasilitasi yeah. acara ini. Betul. Dan mungkin radio-radio lain juga membuat hal yang sama. Tidak saja agama Islam, agama yang lain pun. Agar apa? Agar semua umat itu kembali tersadarkan dekat kepada Tuhannya. Betul. Ketika seseorang dekat kepada Tuhannya, maka kemaksiatan pun akan terkurangi. Itu yang kita harapkan dari kebersamaan kita berbangsa dan bernegara. Insyaallah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa zikrul maut dan membaca Al-Quran ini adalah obat, ya, yang dikatakan Ustaz Zainal tadi dari hadis Rasulullah SAW, maka kalau orang yang tahu dirinya sedang jatuh sakit, maka dia akan segera minum obat, salah satu upaya untuk menyehatkan tubuhnya. Maka dalam hal ini kita mengharapkan mungkin kita-kita ini yang sedang merasa sakit, ya, hati kita sedang sakit, bukan sedang sakit hati, tapi hati kita sebenarnya sedang mengalami suatu penyakit. Marilah segera kita sadari diri kita ini dan segera kita meneguk obat itu secepat mungkin, yaitu cepat-cepat membaca Al-Quran, rujuk kembali kepada Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya. Tentu kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi di radio ini sangat singkat, tidak lebih daripada 15 sampai 18 menit. Ya, oleh karena itu diharapkan juga kepada para pendengar dan para pencinta Al-Quran, hendaklah membaca yang lain dan membekali diri ini dengan membaca Al-Quran. InsyaAllah hati itu akan menjadi lebih terang, menjadi lebih terang menderang menghadapi kehidupan ini dikala dia bersama dengan Al-Quran dan selalu mengingat kepada kematian. Kalau saya lihat Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Anafi, iya, para ulama itu sebulan sekali khatam Al-Quran. Tidak saja di bulan Ramadan, tetapi memang mereka memprogramkan dirinya itu untuk khatam Al-Quran iya. sebulan sekali. Bahkan ada yang 10 hari sekali khatam, bahkan ada yang 3 hari sekali khatam. Saya rasa itu tidak level kita. Iya. Tetapi rutin saja membaca Al-Quran satu hari, satu lembar saja, itu sudah merupakan hal yang positif. Dan membiasakan keluarga kita untuk dekat, untuk membaca Al-Quran satu hari, satu lembar saja, itu sudah hal yang bagus. Betul. Karena apa? Tidak ada pelindung di dunia ini yang lebih aman dari pelindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi bodyguard pun bisa lalai gitu, iya, Ustaz, bisa lupa iya. gitu, bisa juga dia tidak melindungi kita. Bahkan apapun namanya pelindung yang kita upayakan dalam kehidupan ini, ya, kita melihat bagaimana John F. Kennedy begitu dilindungi oleh para bodyguard-bodyguardnya, toh matinya terbunuh juga begitu. Iya, dan begitu juga banyak hal yang lain yang kita lihat dalam kehidupan ini, maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah seperti yang sudah dihimbau oleh Ustaz Hanafi tadi, kita berkaca, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu agar kita dapat meraih keberhasilan dan menjauhkan diri kita dari kegagalan dalam kehidupan ini. Dan marilah kita senantiasa membaca Al-Quran dan mengingat bahwa kontrak kita di hidup di dunia ini sangatlah terbatas, artinya kematian akan menjelang dalam kehidupan kita ini, sehingga hati kita menjadi lebih bersih dan lebih jernih lagi, dan kita pun dihindarkan dari segala penyakit yang dapat menutup hati kita. Saya Ardian Syah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.